Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umari mahdasatuhah fa inna kulla mahdasatin bir'ah wa kulla bit'atun dalalah wa kulla dalalatin finnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid bi Syarih Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 99, afa'aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah kalian merasa aman terhadap makar Allah, terhadap siksa Allah, terhadap apa-apa yang Allah SWT biarkan atas kemaksiatan? Dengan dilimpahkan kenikmatan-kenikmatan, maka tidaklah seorang yang merasa aman terhadap makar Allah, siksa Allah, kecuali orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan binasa. Yang menyangka dirinya orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan, sedang dia berjalan di atas hawa nafsunya, di atas kemaksiatannya, sehingga tatkala Allah SWT biarkan tenggelam dengan kenikmatan, kesenangan, tatkala datang al-maut menjemputnya, maka sudah tidak ada lagi hatinya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hatinya telah lalai tenggelam dengan kenikmatan, sehingga orang tersebut binasa, dosanya tidak terkurangi dan tidak sempat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat tersebut terkadang faedah-faedah wajibnya takut dari makar Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang dibiarkan dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan. Di atas kesesatan dan penyimpangan. Ini yang sangat berbahaya. Istidraj. Orang-orang yang dibiarkan oleh Allah SWT seperti ini sangat berbahaya. Dan menyangka bahwa dirinya telah mencapai apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan apa yang ada pada dirinya sebagai sesuatu yang telah Allah ridhoi. Maka ini adalah termasuk dari istijrat, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang yang berjalan di atas penyimpangan al-bid'ah, yang cara beragama mereka berdasarkan hawa nafsunya. Namun oleh Allah SWT berikan kenikmatan, kesenangan, keluasan, rezeki, kesehatan, sehingga dengan keadaan tersebut mereka berbangga dan merasa bahwasanya kehidupan mereka, kehidupan mereka adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebaliknya. Sehingga tatkala berada di atas keadaan yang demikian dan akhirnya datang al-maut dalam kematian dalam keadaan tidak bertobat. Tipu dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Berniat gila. As-salisa al-amnu min makrillahi sababun lil halak. Merasa aman dari makar Allah. Ini menyebabkan seseorang mendapatkan kebinasaan. Ternyata tidak apa-apa bergabung dengan mereka. Siapa bilang kalau gabung dengan mereka kemudian mengalami ini dan itu? Bahkan sebaliknya, kalau gabung dengan mereka dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, sehingga mereka memilih untuk mengambil jalan pintas, jalan yang menyimpang. Namun di sana terdapat kenikmatan yang sangat besar dan sangat banyak. Sehingga mereka mengorbankan kenikmatan-kenikmatan akhirat dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sementara. Sehingga para setan seringnya juga membisik-bisiki. Namun di Ahlussunnah Salafi keadaannya memprihatinkan. Tidak ada yang menolong. Kenapa? Tidak ada yang menolong kecuali Ahlussunnah. tidak ada yang mengenal salafin kecuali salafin itu sendiri. Sehingga merasa kehidupannya sempit, akhirnya karena tidak sabar memilih jalan yang berbeda, yang di sana terdapat kenikmatan yang banyak. Akhirnya tenggelam ke dalam bergabung dengan mereka. Dan ini banyak yang terjadi. Sehingga apa? Mereka tidak sadar sedang berada di atas istijrat. Allah SWT membiarkan mereka berkelimpahan dengan kenikmatan, keluasan rezeki, kebebasan. Namun dan keadaan seperti ini sampai akhir hayatnya ini yang akan membahayakan nanti di akhiratnya. Sehingga kita berdoa kepada Allah SWT untuk tetap istiqamah di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, karena hanya manhaj ini ya manhaj yang benar, yang lurus. Walaupun diterpa badai, diterpa fitnah, diterpa ujian, namun kita dituntut untuk tetap istiqamah, tegar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena seseorang itu tidak terlepas dari dua keadaan. Kalau tidak lapang ya sempit, kalau tidak sempit ya lapang. Sehingga kita mempersiapkan mental kita, mempersiapkan ilmu kita, pengetahuan kita, agar kita bisa bersabar dan istiqomah memegang manhaj yang benar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarah rahimahullah ta'ala nasabatu ayatil bab kesan ayatina terhadap bab ay sudah dalil ayatul karimatu ala wujubil khawf min matrillah, di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya kita khawatir, takut terhadap makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakannya orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istijrat dalam keadaan dirinya menyimpan penuh dengan kenikmatan, ini seringnya tidak selamat, menyangka bahwa dirinya di atas kebenaran karena mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Selalu terus mawas diri, dan tanggap dalam keadaan demi keadaan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu kelompok di antara 73 kelompok. 72 menyimpan satu di atas kebenaran, sehingga sangat rentan seseorang terjerumus ke dalam penyimpangan dan kesesatan dalam keadaan mereka diberikan keluasan dan kelonggaran dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tahu dan tahu ini adalah jalan yang salah. Tahu saya ini jalan yang salah. Saya ini sedang menjalani masuk ke dalam kelompok yang menyimpang. Tahu, sadar. Tapi karena mendapatkan kenikmatan, keluasan dan Allah semata biarkan, bahkan bukakan rezeki. Tatkala semangat Ahlussunnah Salafiyin sempit, itu bergabung dengan mereka luas, banyak rezeki, banyak keluasan, bebas. Sehingga sesuai dengan hawa nafsu dan cita-cita mereka untuk meraih dunia. Sehingga Allah sengaja biarkan. Kenapa? Sudah tahu. Sehingga dirinya memilih jalan hidup sendiri yang berseberangan dengan kebenaran. Barang yang dibilang kita belum kepada Allah SWT. Jadi makar-makar Allah SWT itu dari Allah SWT. Mula sabatul ayat ini tawhid, terserah ayat ini terhadap tawhid. Hai saudara til ayatu ala wujubil amni min matrilah li'annahu dalika yastalzimu tangkisu kamarillahil mutlak wadzalika munafin dikamali tauhid. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya merasa aman dari makar Allah. Sehingga kita dituntut untuk terus berdoa, istiqomah di atas al-haq, di atas kebenaran. Karena kita semua tidak dijamin, tidak ada jaminan bahwasanya kita matinya mati di atas al-haq, di atas sunnah. Karena selama manusia ini hidup terus diuji dan diuji dan diuji, sehingga kelihatan mana-mana orang-orang yang benar-benar ikhlas hatinya, tujuannya untuk Allah SWT, untuk bersabar di atas al-haq dan kebenaran. Dan mana-mana orang yang hanya sekadar mencari kenikmatan saja. Sehingga tak kala dia mencari kenikmatan kemudian ternyata tidak ketemu, maka dia akan terpindah dari kebenaran. Karena orang yang merasa aman dari makan Allah ini mengakibatkan berkurangnya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna memberikan apa saja kepada hambanya, baik dia orang, dia itu orang taat maupun orang bermaksiat. Sehingga tatkala dia menyangka wajahnya Allah SWT telah membukakan pintu rezeki dan keluasan dalam keadaan dirinya berada di atas penyimpangan, maka inilah diri mereka sedang tertipu. Sehingga tentunya merasa aman dari makar Allah SWT akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Qalam Allah rahimahullah ta'ala wa qalullahi ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 56, qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Yang telah berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah SWT menukil kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berkata, "Wa may yakanat mir rahmani rabbi." Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, Tuhannya, illa dhalun, kecuali orang-orang yang dhalun, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Qala syarih rahimahullah ta'ala asharul ijmani, keterangan secara global di dalam ayat tersebut, lamma kanat rahmatullahi subhanahu wa ta'ala tasi'u kullu syai'in wa kanal anbiya'u a'lamun nas bi rahmatillahi wa karamihi. Bayyana Ibrahim alaihissalam annahu lam yastaghribu maji'il waladi ma'kibari sinnihi wa sinni zawjatihi ba'san min rahmatillahi wa fadlihi. Tatkala rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas yang meliputi segala sesuatu dan keadaan para nabi adalah orang-orang yang paling tahu, paling mengetahui tentang rahmat Allah SWT dan kedermawaan Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menerangkan bahwasanya keadaan diri beliau yang telah lanjut usia, namun belum juga mendapatkan anak. Begitu juga keadaan istrinya, yaitu Sarah. Namun Sabar keduanya tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT dan keutamaannya. Wa innama qala hadza mustab'idan naji'ul waladi fil 'adati ma'a kibari sinihi wa sini zawjatihi. Dan hanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini dalam keadaan apa? Menyandarkan hatinya, dirinya kepada Allah SWT, bahwasanya zat yang mendatangkan anak adalah Allah SWT. Dan Allah SWT berkuasa, walaupun kedua orang tuanya telah lanjut usia. Yang pada kebiasaan maka usia-usia tersebut sudah tidak produktif lagi untuk bisa mempunyai anak. Summa akhbara alaihi salam annahu la yai'asu min rahmatillah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengabarkan bahwasanya dirinya tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Illal ladzina aqta'u jadatul haqqi wa tariqas sawabi. Kecuali orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran dan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhasil Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya diberikan oleh Allah SWT anak yang bernama Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, dalam keadaan mereka telah lanjut usia. Sedangkan istri yang lainnya yaitu Hajar telah dibawa oleh Nabi Ibrahim, diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang tandus, yaitu di Mekah. Atas perintah Allah SWT kemudian ditinggal kembali lagi ke Palestina, dan akhirnya juga mempunyai anak di Palestina dan juga Hajar akhirnya anaknya yang kecil Nabi Ismail alaihissalam, dan ibunya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi kota Mekah. Ini karena apa? Karena sangat yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menghantarkan Hajar dan Ismail yang masih kecil, kemudian diperintahkan untuk diletakkan di sebuah padang pasir yang tandus di lembah, bersama bayinya yang kecil dalam keadaan hanya membawa sedikit dari perbekalan. Tatkala Nabi Ibrahim balik, ditanya oleh istrinya, "Apa akan meninggalkan kami? Apa akan meninggalkan kami dalam keadaan seperti ini?" Maka Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Dan istrinya menyiarkan perintah Allah. Maka baru Nabi Ibrahim menjawab, "Iya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dan sudah tidak lagi melihat mereka berdua, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Di dalam Al-Qur'an di antaranya, "Ya Allah, semoga berikanlah rezeki kepada mereka. Berikanlah rahmat kepada mereka." Yang mana manusia menjadi tunduk kepadanya. Dan jadikanlah negeri mereka menjadi negeri yang aman, yang dicurahkan rezekinya. Sehingga doa Nabi Ibrahim AS dikabulkan oleh Allah SWT. Akhirnya ya, terjadi peristiwa Zamzam. Allah SWT membukakan rezeki dari dalam bumi dengan mengutus malaikat Jibril untuk membuat sumur Zamzam. Dan dengan adanya sumber tersebut, maka kabilah-kabilah Arab berkumpul di situ dan akhirnya menjadi masyarakat, dan akhirnya menjadi desa dan menjadi kota. Wala syarihumullah ta'ala al-fa'id-fa'idah bagi yang bisa diambil di dalam ayat tersebut adalah, yang pertama, tahrimu al-qunut min rahmatillah. Haramnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih orang yang sedang diuji ya kan? Dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan apa? Dengan kepayahan. Justru di masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang Allah SWT dekat kepada hambanya. Karena tidaklah Allah SWT menguji seorang hamba yang beriman kecuali seorang hamba tersebut dekat kepada Allah SWT. Jadi justru malah jangan berputus asa. Justru lebih dirinya bersandar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyandarkan seluruhnya, apapun yang akan terjadi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala hari-hari yang tidak mengenakkan, menyakitkan, gundah gulana akhirnya berakhir dan dia tetap istiqomah di atas al-haq, maka dia menjadi orang-orang yang lulus ujian. Yaitu dengan dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Asalnya isbatu sifatul rahmatillahi ta'ala ala wajhin yaliku bijalalihi. Yang kedua, ditetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat ar-rahmah, Zat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh hambanya. Tentunya sesuai dengan kepantasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. dan termasuk rahmat Allah SWT diberikan ibunya hanya saja, sedangkan yang lainnya nanti disimpan di akhirat, diberikan kepada hamba-hamba yang saleh sebagai bentuk kenikmatan dari Allah SWT. Sehingga satu rahmat saja Allah SWT turunkan di dunia, maka seluruh makhluk baik itu yang beriman maupun yang kafir mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, kesenangan, keluasan, kecukupan, baik itu orang mukmin maupun orang kafir. Sampai binatang-binatang ini melindungi anak-anaknya. Induk-induk binatang setelah punya anak, maka akan melindungi anaknya dan menyayangi anaknya. Bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah SWT nanti akan tercurah kepada kaum mukminin tatkala nanti berada di akhirat, mendapatkan berbagai kenikmatan dan berbagai kesenangan. As-salisa al-qunutu min rahmatillahi min alamati jahli wad-dhalal. Berputus asa dari rahmat Allah SWT, ini bentuk satu tanda kejahilan dan penyimpangan. Dan seringnya para setan juga membisikkan terhadap orang-orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, kemaksiatan, penyimpangan, membisikkan bahwasanya kamu itu sudah terlanjur, sudah terekam saja. Disuruh meneruskan penyimpangannya dan kesesatannya. Dia tenggelam dan masuk ke dalam kejahilan dan kesesatan. Dan termasuk jebakan para setan adalah orang-orang yang mereka telah terjerumus ke dalam penyimpangan, kesesatan, namun dirinya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala saja, namun apa? Tidak merubah keadaannya. Jadi saya mengharap rahmat Allah SWT, mengharap ampunannya dalam keadaan apa? Tidak berubah dari kesesatan dan penyimpangan. Maka yang seperti ini hanya angan-angan saja. Kalau benar-benar dirinya mengharap rahmat Allah SWT, harusnya bertobat dan kembali kepada kebenaran dan meninggalkan jalan yang bengkok dan menyimpang. Bukan hanya mengharap rahmat Allah sementara saja dalam keadaan dirinya tahu di atas kesesatan dan penyimpangan. Munasabatul ayatin lil bab, fashan ayatin terhadap bab, haitsu jaratul ayatul karimah ala tahrimil qunut min rahmatillah. Di mana ayat yang mulia ini menunjukkan atas haramnya terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim, dan termasuk dari pemahaman yang salah bahwasanya dirinya merasa mendapatkan menerima apa yang menjadi takdir Allah SWT. Ya, saya ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai seorang yang bodoh, tidak berilmu, menerima, kemudian tidak berusaha, maka yang seperti ini salah. Karena apa? Karena Allah SWT tidak akan merubah kondisi seseorang sampai dia merubah kondisinya. Jadi Allah SWT bisa merubah ketetapan dengan apa? Dengan usaha. Dan usaha sendiri itu adalah termasuk dari rahmat Allah SWT. Jadi jangan putus asa. Sudah, saya sudah tidak bisa belajar ini dan itu. Jangan putus asa. Orang tetap akan bisa mendapatkan hasil dengan usahanya. Tentunya dengan apa? Usaha yang sungguh dan semangat. Kalau saya rahimahullah munasabat ayat ini tauhid, kesesuaian ayat ini terhadap tauhid, ayat saudara til ayatul karimatu ala tahrimil qunuti min rahmatillah. Di anna dzalika tanqisu li karimillah al-mutlaq. Wa dzalika munafin li kamali tauhid. Di mana ayat yang mulia ini menunjukkan atas haramnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sudah ngaji namun melihat keluarganya pada enggak respon dengan agama. Jangan putus asa, terus didoakan, terus diajak, doakan, diajak. Tauhid adalah jalan kebenaran, jalan yang lurus, maka diajak, didoakan saudaranya, keluarganya, agar mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus tiap malam doakan mendapatkan hidayah, agar mereka dipahamkan agama. Agar mereka selamat dari di dunia dan di akhiratnya. Tetap berusaha. Jangan menyangka bahwasanya itu adalah takdir Allah. Tidak. Selama usaha, maka Allah SWT akan membuka. Akan membuka. Sehingga kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala nisra' Barakallahu wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Alhamdulillahirrahmanirrahim.